Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Walhamdulillah nashkurullah wa nahmaduhu ala ni'amihi al-zahira wal-batina wa minha halaqatina hadihi fi hadhal majli fi hadhal masjid al-mubarak insyaallah harrasahullah fa nuwasil darsana lil-kitab al-adab al-mufrad للإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زلنا في باب البغي. طيب نواصل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن السلام البيكندي. Muhammad ibn Salam al-Bikandi Abu Abdullah Waqila Abu Ja'far al-Bukhari Qala أخبرنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير إسماعيل ابن جعفر ابن أو ابن أبي كثير الأنصاري أبو إسحاق المدني القارئ Siqatun sabtun. Muhammad ibn Salam tadi juga siqah. An Abi Salamah. An Muhammad ibn Amr. Nah. An Muhammad ibn Amr. Ibn Alqamah ibn Waqqas. Muhammad ibn Amr ibn Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi Abu Abdullah Waqila Abu Al-Hasan Al-Madani Saduqun lahu awham Saduqun lahu awham. An Abi Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ini adalah anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah. Al-Qurashi Az-Zuhri. Ukhtulifa fismi Abi Salama. Diperselisihkan tentang nama Abu Salama. Nah, karena Abu Salama itu adalah kunya. Qila ismuhu Abdullah. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Wa qila Ismail. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Ismail. Wa qila ismuhu kunyatuhu. Ada juga yang mengatakan namanya ya adalah kunyahnya itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kunyah sekaligus nama. Tayyib. Thiqatun. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatin naru wal jannatu. Rasul bercerita bahwa neraka dan surga itu pernah saling beradu argumentasi. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang lebih utama dari keduanya? Karena masing-masing melihat pada dirinya ada keutamaan. Sehingga berargumenlah keduanya. Surga dan neraka. Barakallahu fikum. Naam. Padahal keduanya adalah barakallahu fikum naam benda ya. Nah, tempat. Tempat untuk mengazab orang-orang yang barakallahu fikum kafir, munafik. Naam. Dan surga tempat untuk memberikan nikmat penghargaan kepada orang-orang yang beriman dan saleh. Tapi dengan kekuasaan Allah, tempat itu bisa berbicara. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dengan kekuasaan Allah juga, bumi yang kita injak ini, yang kita tinggali, pada hari kiamat juga, barakallahu fikum akan bercerita tentang berita-berita yang dilakukan oleh anak manusia di atasnya. Nah, faqalatin nar, neraka berkata, yadkhuluni al-mutakabbiruna al-mutajabbiruna. Kata neraka, yang masuk ke tempatku adalah al-mutakabbiruna. Barakallahu fikum. Al-mutajabbiruna, hum min ahlil baghi wal udwan. Mereka adalah golongan orang-orang yang berbuat baghi, zalim, menyakiti orang lain, wal udwan, dan membuat permusuhan. Barakallahu fikum. Naam. Ubbiru anhum bi annahum jabbarun. Ubbiru anhum bi annahum jabbarun. Orang-orang yang demikian diberikan takbir dengan jabbar, li'annal jabbara huwa alladhi la yubali bil i'tida'i ala ghairihi. Nah, li'annal jabbar huwa alladhi la yubali bil i'tida' ala ghairihi. Jabbar itu adalah orang yang tidak peduli dengan tindakan dia yang menyakiti orang lain. Ya, jadi dia enggak ada rasa bersalah ketika dia menzalimi orang lain, ketika dia menyakiti orang lain. Itu namanya jabbar. Ya. Nah, ketika dia menyakiti orang lain tidak peduli dan tidak ada rasa barakallahu fikum na'am bersalah atau menyesal. Nah, itu namanya jabbar. Barakallahu fikum na'am. Wa annal mutakabbir, adapun al mutakabbir, la yara haqqan li ghairihi, wa la ya'tarif lahu bil huquqi. Mutakabbir itu adalah orang yang tidak memandang adanya hak orang lain, atau tidak memandang kebenaran itu pada orang lain. Nah, dia memandang kebenaran hanya ada pada dirinya. Ya. Nah, makanya diibaratkan oleh Nabi dengan batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Nah, al-kibir huwa batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa dia tolak? Karena dia merasa yang benar cuma dia. Yang lain salah. Ya. Nah, itu mutakabbir. Barakallahu fikum. Dia merasa yang punya hak hanya dia. Orang lain tidak punya hak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dia merasa yang boleh berbuat hanya dia. Orang lain tidak punya hak untuk itu. Itu namanya mutakabbir. Barakallahu fikum. Naam. Wala ya'tarif lahu bil huquq. Dia tidak mau mengakui orang lain punya hak. Namanya apa? Al-mutakabbir. Ya. Nah. Ini dua tipe karakter ahli neraka. Nah. Yang menjadi kebanggaan neraka untuk apa? Barakallahu fikum, menyiksa orang-orang tadi. Nah, sehingga neraka mengatakan yang masuk ke dalam tempatku adalah orang-orang yang mutakabbir dan jabbar. Nah, orang-orang yang sombong dan angkuh. Barakallahu fikum. Jadi neraka merasa puas, ya. Nah, memberikan barakallahu fikum pelajaran kepada orang-orang yang ketika di dunia seolah-olah tidak ada di atas dia sesuatu yang lebih agung dan lebih berkuasa. Nah, ya. Seolah-olah dialah yang paling berkuasa, seolah-olah dia akan barakallahu fikum selamanya berkuasa. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah manusia yang sangat bodoh, manusia yang tidak barakallahu fikum mengetahui hakikat dari dirinya dan kehidupan. Barakallahu fikum. Nah, nah, tidak ada satupun kekuasaan yang dimiliki makhluk itu yang kekal abadi. Tidak ada. Ya. Sehebat apapun kekuasaan yang dimiliki, ada batasnya. Paham ya? Nah, sekuat apapun kesaktian yang dia miliki, ada kelemahannya. Kita sebutkan Namrud, ya, Raja Namrud yang ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dikenal sebagai raja yang sakti mandraguna, ya, cerdas, pandai, hampir barakallahu fikum, naam, wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini berada di bawah kekuasaannya. Nah, sehingga dia begitu angkuh, sombong, barakallahu fikum. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hancurkan kesombongan dan keangkuhannya, barakallahu fikum. Naam. Dengan apa? Makhluk Allah yang paling kecil. Ya, yang katanya sakti mandraguna ternyata KO-nya sama apa? Sama apa? Seekor nyamuk. Bayangkan. Ya, nah. Mungkin dia kebal, barakallahu fikum, ya, dengan panah, tombak, pedang. Barakallahu fikum. Ternyata dia tidak kebal dengan gigitan seekor nyamuk, barakallahu fikum. Nah. Jadi disebutkan barakallahu fikum bahwa Namrud itu mati gara-gara seekor nyamuk yang masuk ke dalam, ya, rongga hidungnya, dan ternyata nyaman nyamuknya di situ, enggak mau keluar, ya. Nah, mungkin hidungnya raja, mungkin beda, ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Ya, setiap hari dia berusaha mengeluarkan nyamuk tadi, memanggil berbagai macam ahli-ahli dan pakar, ya, mengeluarkan benda-benda dari lubang-lubang sempit seperti itu, enggak ada yang berhasil. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga tiap hari kerjaan dia cuma memukul kepalanya dengan sebuah godam yang besar. Nah. Iya. Hey. Kan gatel, ya. Gatel kan rasanya gimana tuh? Gemes, ya kan? Nah. Enggak ada yang bisa dia lakukan. Iya. Garuk-garuk hidungnya tetap saja gatel. Gatelnya di dalam, bukan di luar. Nah, tiap hari pukulin kepalanya. Teng. Nah, ya. Barakallahu fikum. Mati dia. Garota, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu Namrud. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sebut juga barakallahu fikum Fir'aun. Yang ada di masa Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mengaku dirinya barakallahu fikum ma'alimtum min ilahin min ghairih. Saya tidak tahu kalau ada Tuhan selain saya. Nah, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku barakallahu fikum wa anna hadhil anhar tajri min tahti. Iya, sungai-sungai dan lautan ini mengalir atas perintah dan kuasaku. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala binasakan Fir'aun dengan apa? Dengan lautan yang dia sombongkan dirinya, ya kan? Dia menganggap dialah yang menguasai lautan, dialah yang menguasai sungai-sungai yang ada. Allah tenggelamkan dia dalam lautan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Siapa lagi contohnya? Ya'juj dan Ma'juj juga sama. Tak terkalahkan, bayangkan. Iya, atau sebelum Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dengan kesaktiannya, barakallahu fikum, dengan kemampuan sihirnya, barakallahu fikum. Naam. Iya, dia bisa mengubah hakikat antara barakallahu fikum benar dan salah, api dan air, surga dan neraka, barakallahu fikum. Naam. Iya. Allah Subhanahu wa taala kalahkan Dajjal barakallahu fikum dengan nabinya yang saleh, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa, itu semua kesaktian, ya, yang dimiliki oleh Dajjal enggak ngefek. Nah, baru berhadapan dengan Nabi Isa saja badannya sudah meleleh. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sekali dihajar sama Nabi Musa, barakallahu fikum, nah, tewas Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Setelah Dajjal muncul lagi manusia-manusia yang berwatak jabbar mutakabbir. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sampai Nabi Isa yang membunuh Dajjal pun disuruh mundur sama Allah. Jangan macam-macam, ya. Kalian tidak akan mampu mengalahkan mereka, saking dahsyatnya kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dan bala tentaranya suruh mundur ke gunung kalian. Nah, kalian tidak akan mampu menghadapi mereka. Bayangkan. Iya, barakallahu fikum. Nah, sampai ketika mereka berpikiran sudah berhasil membinasakan semua ya penduduk bumi karena mereka sangat dendam ya sama manusia yang ada di atas ini. Nah, mereka merasa sudah dikucilkan, dipenjara ya ribuan tahun barakallahu fikum. Nah, sedangkan anak Adam yang lain kan sama-sama anak Adam. Iya, nah, anak Adam yang lain hidup bebas, dendam sekali dia. Nah, sehingga dibasmi semuanya. Ketika itu dia mereka menganggap ya penduduk bumi sudah kita basmi, sekarang jatahnya penduduk langit. Nah, iya, mereka pun memanah ke arah langit barakallahu fikum dengan panah-panah mereka. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengistidraj dengan apa? Memerintahkan para malaikat mengoleskan darah pada setiap anak panah yang melesat tadi. Berarti kan sampai juga ya kan? Kuat panahnya itu. Nah, melewati atmosfer bumi. Ya, yeah, barakallahu fikum. Nah, saking kuatnya itu Ya'juj dan Ma'juj, bayangkan. Iya, yeah, nah, barakallahu fikum. Diolesi darah, balik mereka menduga kalau penduduk langit pun sudah mereka lah bantai habis. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya udah enggak terkalahkan. Ternyata kaum Ya'juj dan Ma'juj, iya, kalahnya sama apa? Sama ulet. Nah, ya, bukan makhluk yang kuat ternyata. Barakallahu fikum. Nah, iya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wabah barakallahu fikum berupa ulat-ulat yang ya menggerogoti tubuh mereka sehingga tubuh mereka itu barakallahu fikum ya lepas. Nah, sendi-sendi yang mengikat tulangnya itu copot ya, frutul. Nah, barakallahu fikum. Nah, satu persatu mati itu semuanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ternyata matinya cuma sama apa ya, sebangsa ulat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, dan begitulah kisahnya orang-orang yang jabbar mutakabbir. Barakallahu fikum, akan Allah hinakan dunia dan akhirat. Nah, sehingga orang-orang yang punya karakter jabbar dan mutakabbir sangatlah bodoh. Ya, tidak belajar dari apa? Barakallahu fikum, na'am, sejarah manusia. Ya. Nah, waqalatil jannatu, surga pun berkata, la yadkhuluni illa du'afa'u, wal masakinu. Kata surga, tidaklah yang memasuki tempatku melainkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Ai al-muhtaqiruna, as-saqituna min a'yunin nas, yaitu orang-orang yang diremehkan, yang dijatuhkan harga dirinya dalam pandangan-pandangan manusia. Nah, ya. Jadi itulah kebanyakan penghuni surga, ya. Orang-orang yang ketika di dunia dianggap hina, direndahkan, diremehkan, barakallahu fikum. Tapi mereka barakallahu fikum bersabar, mereka tetap beriman, mereka tetap menjalankan ya, amal saleh dalam kehidupannya. Walaupun dihina oleh manusia, walaupun direndahkan, maka kelak di dalam surga adalah tempat mereka. Nah, barakallahu fikum. Dan surga begitu bangga, begitu senang menerima kedatangan mereka. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ad-du'afa wal masakin di sini bukanlah sembarang du'afa wal masakin. Nah, adapun orang-orang yang lemah, miskin, tapi jauh dari agama, barakallahu fikum, enggak pernah sholat, ya, enggak pernah barakallahu fikum puasa, ya. Hidupnya barakallahu fikum sudah dalam kemiskinan, jauh lagi dari agama. Nah, sangat buruk, ya. Dunianya dia menderita, akhiratnya apalagi? Apalagi kalau barakallahu fikum orangnya sombong, sudah miskin sombong, ya. Nah, itu lebih berat lagi, termasuk orang yang tidak sudi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dan tidak diberikan rekomendasi oleh Allah. A'ilun mustakbir, ya. Sudah lemah, miskin, hina, sombong. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksudkan di dalam hadis adalah orang-orang yang du'afa wal masakin yang menjadi ahli ta'ah. Nah, ya. Du'afa wal masakin yang barakallahu fikum menjalankan ajaran agamanya secara kafah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salafuna salih, salaf pada masa lalu, menganjurkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang miskin yang seperti ini karakternya. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, wal yakun majlisaka ma'al masakin. Hendaknya teman dudukmu, ya, teman barakallahu fikum na'am, nongkrongmu, ya, teman diskusimu, biasakanlah bersama orang-orang yang miskin. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Orang miskin yang seperti tadi karakternya, ya. Orang miskin yang saleh. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, sebagian mereka menyebutkan di antara alasan kenapa kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang miskin, sehingga saya Abdullah bin Aun barakallahu fikum dalam Sifatus Sufwah, beliau mengatakan, sahibtu al-aghnia. Saya ini pernah temenan sama anaknya orang kaya-kaya, ya. Nah, para tajir-tajir melintir barakallahu fikum, ya. Para borjuis barakallahu fikum. Sultan. Nah, kalau zaman sekarang sultan bahasanya, ya. Nah, sultan dan anak-anaknya sultan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan setelah bergaul cukup lama dengan gaya hidup anaknya orang-orang kaya atau orang-orang kaya tadi, beliau menyebutkan efeknya yang buruk untuk kita. Kata beliau, falam yakun ahadan atwalu hamman minni. Nah, ya. Maka aku tidak menemukan seseorang yang lebih lama sedihnya, murungnya daripada diriku. Itu efeknya kalau gaul sama anaknya orang kaya-kaya yang gak ngerti agama. Orang anaknya orang kaya-kaya yang jauh dari agama. Nah, ya. Gaya hidupnya itu kita gak akan sanggup untuk mengimbangi barakallahu fikum. Nah. Beliau katakan, ketika saya gaulnya sama orang-orang kaya, saya tidak menemukan seorang pun yang lebih lama murung dan sedihnya daripada diriku sendiri. Ya, nah. Sebelumnya kita dikirimi orang tua jam tangan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Casio. Ya kan? Mereknya apa? Casio. Casio orang. Ya, nah. Wah, senang luar biasa. Ya, jamnya bagus barakallahu fikum. Nah. Ditanya harganya berapa, Mi? 500 ribu, Nak. Wah, senang deh, mahal ini jamnya. Nah. Ya. Bergaulah dia sama anaknya orang kaya-kaya tadi barakallahu fikum. Baik. Lihat jam tangannya, Rolex Daytona. Casio-nya dicopot, masuk kantong. Nah, ya. Nah, enggak berani dia nampakkan. Tadinya dia kayaknya bangga sekali nunjukkan jam tangan itu ya. Nah. Ini jam berapa ya? Wah, ya pura-pura nanya gitu ya. Coba ambilin yang itu. Ya, yang itu. Yang ini. Nah, ya. Nah, kayak mau pamer ya, barakallahu fikum. Nah. Giliran ketemu sama anaknya orang kaya-kaya tadi, enggak ada artinya jam tangan dia, ya. Nah, bagaikan sebutir pasir di tengah barakallahu fikum padang pasir. Nah. Ya, harga jam dia 500 ribu. Rolex Daytona miliar. Ya, nah. Atau Richard Mille, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Enggak ada artinya. Tadinya dia orang yang paling bahagia semenjak gaul sama anak orang kaya tadi atau orang-orang kaya. Menderita terus. Ya kan? Nah. Punya motor, barakallahu fikum, NMAX. Wah, senggol dong terus isinya. Ya, nah, dikit-dikit senggol dong, nah. Gaulnya sama anak-anak yang barakallahu fikum biasa, yang motornya Supra gitu ya, barakallahu fikum. Nah, giliran dia gaul sama anaknya orang kaya, ya, nah, motornya udah kaze-kaze semua ya kan, nah, Hayabusa, Hayabusi ya kan, nah. Barakallahu fikum ya. Iya, yang harganya itu miliaran atau ratusan juta. Nah, nggak berani lagi dia senggol dong barakallahu fikum. Nah, gantian dia yang disenggol dong. Nah, iya. Nah, itu kalau gaulnya sama orang kaya dan tujuan gaulnya cuma mau mengikuti gaya hidup mereka, menderita kalian. Ya, nah, yang tadinya sebelum kenal sama anak orang kaya tadi, wah sudah senang dia. Ya, pakai jubah haromain itu udah wah senang sekali. Nah, ya, ketika gaulnya dengan anaknya orang kaya-kaya tadi, ternyata ada yang lebih hebat lagi daripada haromain. Harganya bukan lagi 250 ribu atau 300, ya. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Nah, disimpan itu bajunya barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Itu kata beliau. Ya, semenjak saya gaul sama orang-orang kaya itu saya tidak menemukan orang yang paling menderita, yang paling lama sedihnya daripada saya. Nah, itu kalau kalian berteman tujuannya cuma apa? Barakallahu fikum mencari ya gaya hidup. Nah, gak akan bisa tenang karena di atas orang yang kaya masih ada yang lebih kaya lagi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi beliau mengatakan, saya melihat di kalangan mereka ada orang yang lebih bagus bajunya daripada saya. Saya melihat di kalangan mereka ada yang lebih harum daripada saya. Nah, iya. Selama ini dia pakai minyak wangi, apa yang paling bagus itu sih kan? Hah? Rehab ya kan? Itu udah paling bagus ya kan? Rehab, Haromain, barakallahu fikum. Nah, yang satu botol 30 ribu atau 25 ya kan? Nah, itu udah paling mantap dia. Nah, setelah gaul sama anak kaya-kaya tadi, enggak ada artinya minyak wangi dia, barakallahu fikum. Nah, uang satu botol itu harganya 5 juta. Sekali oles, seng, 2 kilometer masih kecium baunya. Saking harumnya barakallahu fikum. Nah, ya. Semakin berkeringat, baunya semakin semerbak. Mahal itu minyak wanginya. Ya, nah. Barakallahu fikum. Sebelum dia masuk kelas barakallahu fikum, nah, biasa ya, wangi-wangi arehab gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Itu pun hanya beberapa lokal saja. Nah, ketika dia masuk kelas, harum tiga kelas itu. Ya, tembus minyak wanginya barakallahu fikum. Nah. Ya, enggak ada lawan barakallahu fikum. Nah. Baik. Falamma sahibtul fuqara, kata beliau, istarahtu. Tapi ketika aku gaulnya sama anaknya orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, saya tenang hidupnya. Ya, nah, dia merasa yang paling beruntung ternyata. Ya, ketika gaul sama orang-orang kaya, dia merasa manusia yang paling barakallahu fikum, na'am, paling hina. Tapi ketika dia bergaul dengan barakallahu fikum orang-orang fakir, miskin, dia merasa menjadi orang yang paling beruntung. Nah, dan itulah di antara makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ya ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Itu bukan hanya melihat tapi juga bergaul. Ya. Nah, bergaullah dengan orang yang barakallahu fikum level hidupnya itu di bawah kalian. Jangan berusaha untuk mengikuti gaya hidupnya orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Menderita kalian. Ya, nah, kena mental terus barakallahu fikum ya. Senggol dong berkali-kali barakallahu fikum. Nah. Baik. Gitu ya. Faqala linnar, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, anti azabi antakimu biki mimman syi'tu. Maka Allah menengahi perdebatan antara surga dan neraka. Allah katakan, hai neraka, engkau adalah bentuk azabku yang aku hukum denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, anti rahmati arhamu bikum man syi'ti. Nah. Di nuskahnya itu biki ya. Iya. Nah, labas. Itu lebih tepat. Di nuskahnya ana arhamu bikum. Arhamu biki man syi'tu. Allah berkata kepada surga, surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu orang yang aku kehendaki. Artinya masing-masing memiliki sisi keutamaan yang Allah berikan. Ya, surga ada keutamaannya, neraka juga ada keutamaannya. Nah, barakallahu fikum. Hanya beda dari sudut pandang saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum, di antaranya adalah annal baghya amalun min a'mali ahlin nar. Annal baghya amalun min amali ahlin nar. Nah, bahwasanya al-baghyu, sifat yang suka menyakiti orang lain, itu termasuk amalannya ahli neraka. Kemudian fihi dzam, di dalamnya ada celaan, lil jabbarin wal mutakabbirin, di dalamnya ada celaan terhadap orang-orang yang jabbar dan mutakabbir. Wafihi fadilatu ad-du'afa wal masakin. Di dalamnya ada keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mereka yang paling banyak masuk ke dalam surga. Mereka yang membuat kita ketika bergaul dengannya lebih tenang hidupnya. Mereka yang barakallahu fikum ketika kita membantu mereka, mengayomi mereka, kita akan ditolong oleh Allah. Nah, innamatun saruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong karena adanya orang-orang lemah di tengah kalian. Ya. Kalau tidak ada orang-orang lemah, mungkin kalian tidak akan ditolong. Jadi keberadaan orang-orang miskin dan lemah itu adalah salah satu sebab nusrah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu turun barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Wa fihi tasliyatun lidu'afa wal masakin. Dan di dalamnya ada ya hiburan, pelipur lara bagi orang-orang yang berada pada kondisi kehidupan du'afa wal masakin, ya. Nah, Anda jangan berputus asa, ya, jangan barakallahu fikum mencela kehidupan Anda atau menyalahkan orang tua Anda, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang miskin. Nah, ya. Taib. Menyalahkan orang tuanya, menyalahkan nasib, barakallahu fikum, itu adalah sikap yang salah. Nah, ya. Orang yang lemah, orang yang du'afa wal masakin, barakallahu fikum, ada begitu banyak fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Prinsip yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu fikum, ketika kita jadi orang yang kaya, pandai-pandailah bersyukur. Memanfaatkan kekayaan tadi untuk hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat, membantu yang lemah. Itu bentuk syukur kita. Ketika kita jadi orang yang miskin, yang fukara, maka bersabar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Tidak bisa kalau pengen semuanya kaya, itu tidak bisa. Hidup ini tidak akan seimbang kalau semuanya kaya. Ya. Tidak ada yang mau kerja nanti. Siapa yang mau ngerjain semuanya kaya? Enggak ada yang jadi tukang sapu, enggak ada yang barakallahu fikum jualan sayur, enggak ada yang namanya UMKM. Ya kan? Oh, semuanya kaya. Semuanya pengen minta dilayani, enggak jalan hidup. Iya, barakallahu fikum. Nah, harus ada yang miskin memang. Barakallahu fikum. Begitu juga kalau seandainya semuanya miskin, ya gimana juga akan berjalan roda kehidupan. Nah, jadi itu merupakan sunnatullah. Adapun kita, ya kita harus pandai-pandai menentukan sikap di mana posisi kita. Kalau pas lagi kaya, ya bersyukur. Kalau pas lagi miskin, ya bersabar. Nah, barakallahu fikum. Ya, roda kehidupan itu kan berputar. Nah, ada kalanya kita jadi orang kaya, ada kalanya kita jadi orang miskin. Yang kaya itu juga tadinya dari miskin. Nah, ya, barakallahu fikum. Yang miskin ada juga yang tadinya dari orang kaya. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bayan annal jannah wan nar makhluqatani maujudatani al-an. Annal jannah wan nar makhluqatani maujudatani al-an. Nah, kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah, bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada saat ini, dan itu adalah mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang kita bisa bahas untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahum bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.